بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan pembahasan dari min muskilatis syabab, di antara problematika remaja. Ya. Di mana kita telah sampai kepada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh syababun mustaqim. Kemarin kita sampai kepada ucapan muallif rahimahullah, poin yang ke-20. Ya. Bahwasanya seorang syabab yang mustaqim, mereka adalah seorang pemuda atau remaja yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, ikhlas mengharap pahala Allah, dan selalu bersandar dengan pertolongan yang datang dari Allah, dan mereka selalu berusaha untuk berada selalu di atas jalannya Allah Azza wa Jalla. Baik berjuang dengan lisan, baik berjuang dengan tangannya, ataupun dengan hartanya. Semuanya diperuntukkan untuk memperjuangkan Islam wali i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat tauhid. Dan ini adalah syabab yang mustaqim. Kemudian poin yang ke-21. Syababun mustaqim adalah syababun dzu khuluqin wa dinin. Ya. Pemuda yang mustaqim itu pemuda yang kata muallif memiliki akhlak yang mulia, wa dinin, dan memiliki amal-amal saleh. Mereka barakallahu fikum selalu berada di atas akhlak yang mulia, yaitu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan selalu di atas din, di atas amalan ajaran Islam. Fahuwa muhadzibun, muhadzibul akhlak. Maka pemuda itu terbimbing di atas akhlak-akhlak yang mulia. Wa mustaqimud din, dan lurus agamanya. Ya. Akhlaknya di atas akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni akhlak Al-Qur'an. Ya. Karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Sehingga syabab yang mustaqim selalu bercermin dengan Al-Quran. Quran dijadikan pedomannya, selalu berusaha mencocokkan dirinya dengan Al-Quran, sehingga mereka berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di atas bimbingan pemahaman para salaf. Akhlaknya seperti akhlak Nabi, lembut, layinul janib, lembut pergaulannya. Artinya apa lembut? Tidak kasar, ya, tidak suka berbuat kekasaran, kekerasan, ya. Karena kadang anak muda inginnya yang berbau apa? Keras. Keras. Anak suka yang ribut-ribut, gitu ya. Cuman perkara sedikit terjadi tawuran. Istilah dulu tawuran pelajar, ya. Iya. Masih ada enggak sekarang? Masih ada mungkin, Ustaz. Mungkin masih ada, Ustaz. Pelajar tapi melakukan akhlak yang tidak terpelajar, tawuran. Apalagi sesama, sesama pelajar, sama muslim, pelajar sama muslim lagi, ya. Iya, ini bukanlah syabab mustaqim. Apalagi perkaranya cuma perkara sepele, ya. Perkara yang ringan barangkali masalahnya, yang bisa diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga syababun mustaqim yang memiliki akhlak yang mulia selalu berlapang dada. Rahabatus sadr, berlapang dada dengan setiap perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Juga karimun nafas, hatinya selalu berbuat kemuliaan. Artinya hatinya selalu dipenuhi dengan kemuliaan-kemuliaan dari amal-amal saleh. Juga hatinya thayyibul qalb, hati selalu berusaha bersikap baik. Sehingga Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana para syabab, para pemuda yang mereka dikagumi oleh Allah. Yujibu rabbuk minasyabi laisat lahu sabwah. Rabbmu itu, kata Allah, kata Nabi SAW, beliau bersabda, Rabbmu itu kagum terhadap seorang pemuda yang laisat lahu sabwah, yang tidak memiliki kecenderungan kepada hawa nafsu yang menyimpang dari siratul mustaqim. Ya, mereka para pemuda yang selalu barakallahu fikum berusaha lurus di atas akhlakul karimah dengan lapang dada. Naam. Mereka berusaha untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana dikisahkan tentang Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika bapaknya Ibrahim alaihi salam menawarkan sebuah tawaran, tawaran yang tidak mengenakan dirasakan. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah menceritakan tentang seorang ghulam, seorang anak, seorang pemuda, seorang remaja yang sedang mulai tumbuh besar, ya, saat-saat sedang tumbuh besar. Ternyata Allah menguji dengan sebuah ujian yang berat, ya, melalui bapaknya Allah memperlihatkan sebuah mimpi yang itu perintah untuk menyembelih diri Ismail. Wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku disuruh menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Ya, perhatikan anak yang taat, anak yang memiliki akhlakul karimah dan agamanya lurus. Begitu mendengar tawaran yang berat dirasakan, tidak langsung membantah, tapi apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insya Allahu minas sabirin. insyaallah engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini merupakan adab, akhlak, ini merupakan keimanan, dan ini merupakan kesabaran karena mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi Ibrahim membaringkan putranya, pedang sudah ditaruh di pelipisnya, sudah pasrah menyerah dengan perintah Allah Azza wa Jalla antara orang tua dan anaknya, Allah gantikan dengan apa? Seekor kambing. Kibas kambing tadi. Ya, ini merupakan akhlak yang mulia yang perlu diteladani oleh para remaja pada zaman sekarang, karena banyak, dan kita prihatin dengan nasib-nasib para remaja yang mereka kadang jauh dari apa yang diharapkan na'am oleh Islam. Iya. Di saat sudah datang waktunya sholat, ya, masih asik dengan apa? Hiburannya, permainannya, ya. Bahkan di saat sudah ada panggilan sholat, masih asik dengan menggarap apa? PR-nya, ya, dilalaikan panggilan Allah Ta'ala yang wajib untuk dikerjakan. Iya, dia bangun pagi sudah matahari sudah apa? Sudah meninggi. Iya. Apakah tidak sadar bahwa Allah mengingatkan kepada kita semuanya, fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Ya. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Alladzinahum an sholatihim sahun. Orang yang celaka sholatnya, ini adalah kata Allah orang yang mereka terhadap sholatnya itu sahun. Ya, mereka sholat sahun ay ghafilun. Ya, mereka sholat tapi apa? Sahun. Kata Syekh Utsaimin, la yuqimunaha ala ma yanbaghi. Sahun itu kata Syekh Utsaimin, mereka menegakkan sholat tetapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ditegakkan. Yu'akharunaha anil waqti al-fadil. Mereka mengakhirkan waktu yang utama di awal waktu. La yuqimuna ruku'uha wala sujuduha. Mereka tidak menegakkan rukuknya dan sujudnya. Wala qiyamuha wala qu'uduha. La yaqra'una ma yajibu fiha min qira'ah. Mereka tidak menegakkan rukuknya, sujudnya, berdirinya, duduknya, dan mereka tidak membaca apa yang wajib dibaca dalam sholat. Ya, baik itu bacaan Qur'annya atau zikirnya. Itulah orang yang lalai sholatnya, sehingga hatinya itu berjalan ke kanan dan ke kiri. Lagi Allahu Akbar, ingat sepak bolanya. Imamnya baca surat panjang, cepat-cepat keluar. Ingat apa? Sepak bolanya. Sepak bolanya. Na'udzubillah. Ini benar-benar sungguhnya orang yang berakhlak mulia ini, dan akan dijaga dari kejelekan, kemungkaran, dan kekejian ketika mereka mampu menegakkan sholat. Bukankah Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji, ya, perbuatan akhlak yang tercela dan perbuatan yang mungkar. Naam, kerusakan moral ini berawal dari sebab mereka tidak mau mengagungkan Allah. Maka kalau ingin disebut pemuda yang mustaqim, berakhlak mulia kepada Allah di atas tauhid, dan mereka menegakkan salat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dengan khusyuk, dengan tumakninah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ju'ilat qurrata aini fi salat, dijadikan penyejuk mataku itu di saat apa? Salat. Jadi kalau salat rasanya indah, tenang. Ya. Jangan sampai kalau sholat malah apa? Jadi beban. Ya. Seolah-olah mengganggu aktivitas kegiatan seorang pemuda. Tidak. Sholat justru akan membimbing, mendidik mereka untuk jadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga syababun mustaqim, mereka orang yang selalu berusaha menjaga waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan kecuali untuk berusaha menjadikan waktu tersebut bernilai di sisinya. Dia lebih mengedepankan sisi perbaikan pada akal dan akhlaknya daripada memperhatikan sisi perasaannya. Ya. Ya, kalau diikuti perasaan tidak akan selesai ya. Tidak akan ada ujungnya untuk selalu ingin mendapatkan kepuasan hawa nafsunya. Namun pemuda yang mustaqim selalu berusaha menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Ketika dia punya seorang ibu, ya, seorang ayah, dia manfaatkan sebagai asbab bisa mendapatkan kebaikan. Ada kisah menarik. Rasulullah SAW menceritakan tentang Uwais ibnu Amir. Uwais ibnu Amir adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir. Akan datang kepada kalian seorang namanya Uwais ibnu Amir. Naam. Yang ternyata apa? Uwais ibnu Amir ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahu walidah. Dia itu memiliki seorang ibu. Ya. Yang huwa biha barra, yang dia terhadap ibunya sangat berbakti. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia mau bersumpah menggunakan nama Allah untuk Allah segera mengabulkan keinginannya, pasti Allah kabulkan. Doanya apa? Mustajab. Doanya apa? Mustajab. Fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al. Maka jika kalian mampu untuk meminta kepada Uwais agar dia memohonkan ampun untukmu, faf'al, maka lakukanlah. Maka mendengar hadis ini, setiap kali musim haji, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab selalu menanyakan, apakah kalian rombongan dari negeri Yaman, ya, apakah ada di tengah kalian namanya Uwais ibnu Amir, ya. Ternyata apa, datanglah suatu saat Uwais ibnu Amir dalam rombongan apa, haji, dan Umar bin Khattab pun kemudian apa, mendatanginya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta agar mau mendoakan untuk dirinya agar Allah mengampuni akan kesalahan-kesalahannya. Setelah itu Uwais ibnu Amir bersembunyi takut, ya. Jadi orang apa? Penakut. Bukan takut jadi orang benar, tapi takut jadi fitnah bagi dirinya. Setelah banyak didengar orang, orang akan datang berkerumun apa, mengerumuninya untuk minta diapakan, doakan. Banyak doanya mustajab ini. Lain dengan orang zaman sekarang, ya, ada anak kecil dapat batu apa namanya itu, batu petir, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, batu petir, iya, hanya bikin apa namanya spanduk, ini saya pemuda hebat bisa menyembuhkan segala penyakit. Tidak seperti itu salaf, orang-orang yang tawadhu, berhati-hati dari fitnah-fitnah yang mungkin muncul menimpa mereka. Para pendengar sekalian, seorang remaja yang ke-22 yang mustaqim adalah pemuda yang muttazinun munadzamun. Dia selalu berhias dengan apa? amal yang saleh. Dan dia selalu berusaha mengatur dirinya beramal dengan amal kebaikan. Naam. Dan kalaupun dia diam, ma'itqan, dan dia selalu berusaha beramal di atas amalan yang di atas ilmu. Iya. Dan dia beramal dengan sebaik-baiknya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan dari umurnya. Illa sakhalaha biha wa nafi'un lahu wa li ummatih. Kecuali dia apa? Dia gunakan kesempatan dari umurnya untuk menyibukkan dengan hal yang bermanfaat untuk dirinya dan umatnya. Iya. Itulah pemuda yang selalu berusaha memanfaatkan umur. Dia gunakan dengan amal kebaikan. Naam, beramal dan diamnya dia selalu di atas ilmu. Sehingga beliau sadar, atau orang tersebut sadar, bahwa umur akan ditanya oleh Allah. Disebutkan dalam Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, dan hadis ini kata beliau hadis hasanun sahih, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. La tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Kedua telapak kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Ya, masa mudanya untuk apa? Dia sadar. Masa muda adalah masa yang akan ditanyakan oleh Allah. Sehingga masa-masa muda tersebut dia gunakan dengan segala amalan yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk umatnya. Sehingga dia berusaha memperbaiki diri dan masyarakatnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayuzakhsiha 'anil nar wa yudkhilal jannah wal ta'tihi maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayu'tiya ilaih. Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, siapa yang senang untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan jannah, hendaklah dia mendatangi apa yang dia inginkan dari kebaikan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia mendatangi manusia dengan kebaikan, dengan perkara yang manusia itu senang untuk diberikan kepada mereka. Rawahu Muslim. Selalu berbuat baik kepada manusia. Ya. Sehingga barakallahu fikum, umur itu modal. Kesempatan itu berharga. Kesempatan muda dia gunakan untuk bisa mendapatkan janji Allah berupa jannah. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Tirmidzi, Syekh Albani menyebutkan di dalam Sahih Tirmidzi, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah, sil'atallah, dagangannya Allah itu mahal. Allah punya sebuah tawaran dagangan yang harganya apa? Mahal. Apa itu? Ala inna sil'atallahil jannah. Tahuilah, barang yang ditawarkan oleh Allah yang sangat mahal itu namanya jannah. Sehingga umur, masa muda dia gunakan untuk mencari hal yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan masyarakatnya. Dia tukar waktunya untuk apa? Duduk di majelis ilmu, mencari kebaikan dari ilmu, dia amalkan, dia dakwahkan. Iya, walaupun masih muda. Bukan istilah apa? Kelapa muda dikupasin. Mumpung muda diapakan? Dipuas-puasin. Ya. Seperti itu. Dia berusaha untuk menjadikan setiap amal yang dilakukan di atas itqan, kemantapan, kekokohan di atas ilmu. Iya. Sehingga waktu tidak lewat begitu saja. Dia takut adanya hari pembalasan. di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhsyarun nasu yaumal qiyamah khufatan uratan ghurla." Manusia dikumpulkan di hari kiamat itu khufatan uratan ghurla. Tidak pakai baju, telanjang seperti baru lahir. Ya, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, ghurlan, tidak bersunat. Ya. Seperti baru lahir. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd?" Ya Rasulullah, lelaki dan para wanita itu semuanya berkumpul. Sebagian mereka memandang kepada yang lain. Artinya apa? Masa enggak pakai baju? Ya. Laki-laki dan perempuan lagi ya. Iya, dalam satu tempat lagi. Berarti mereka satu sama lain saling apa? Sering melihat. Melihat auratnya. Kata Aisyah, ketika bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan perkara yang wajar lah ya. Ya. Maka kok bisa ya laki-laki perempuan itu dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak pakai alas kaki, tidak berbaju ya. Kok bisa demikian? Apa tidak saling memandang aurat satu lain, satu dengan yang lainnya? Maka Nabi menjawab, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyahummahum." Urusan yang dihadapi itu lebih berat daripada berkeinginan melihat satu sama lain. Muttafaqun alaih. Di sini pemuda yang mustaqim, dia sadar bahwa ketika sudah mulai masuk balik, maka dia mulai menyiapkan diri untuk beramal dengan amalan yang terbaik. Maka kita harus menyiapkan bekal yang terbaik. Di antaranya adalah kita menghadapi hari kiamat nanti dengan beramal soleh. Dikisahkan ada seorang badui A'rabi datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas ibn Malik. Mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Ya, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya, balik bertanya ya, karena dia menanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Kiamat, memang ada apa kalau terjadi hari kiamat? Maka Nabi menanyakan, ma a'adatta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, hubbullah wa rasulih. Saya siapkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Qala, Nabi menjawab, anta ma'a man ahbabta. Muttafaqun alaih. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Ya. Di hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhih. Ya. Seorang akan lari dari saudaranya. Ya. Pada hari kiamat nanti akan lari masing-masing dari seorang, wa ummihi wa abih, wa sahibatihi wa banih, likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing pada hari itu akan disibukkan dengan urusannya masing-masing, nafsi-nafsi. Sekarang seorang remaja kalau ada problem bisa ngeluh sama orang lain, tuanya, kurang uang tinggal apa? Tinggal minta. Di hari kiamat nanti akan lari seorang dari saudaranya, ibu dari bapaknya. Ya, masing-masing disibukkan dengan urusannya masing-masing. Maka terbekalilah. Di antara bekal yang bagus, mencintai Allah, mencintai tauhid, membenci syirik, lawan daripada tauhid, dan mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membenci bid'ah sebagai lawan daripada sunnah. Beramal dengan ikhlas, mengikuti pemahaman ahlu sunnah, tidak terbawa dengan pemikiran yang sesat seperti pemahaman khawarij. Karena banyak anak-anak muda ya, yang diajak oleh kelompok-kelompok yang menyimpang untuk dimanfaatkan. Karena masa muda, masa yang masih apa? Semangat-semangatnya. Iya. kadang mereka tertipu dengan pemahaman khawarij. Karena mereka memang orang yang sholatnya semangat. Sampai Nabi memberikan sifat khawarij, laisa sholatikum ila sholatihim syai. Dalam riwayat yang lain, tahqiruna sholatakum ma sholatihim. Sholatnya kalian itu kalah dibandingkan dengan sholatnya apa? Mereka. Hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sholatnya itu semangat, baca Qur'annya juga apa? Mantep. Tapi saya, pemahaman fikroh pemikirannya adalah pemikiran yang menyimpang dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalalkan darah kaum muslimin, terkhusus para penguasanya. Nah, dan sekian banyak pemikiran-pemikiran yang menyesatkan bagi kaum muslimin dari pemikiran khawarij. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dijaga oleh Allah dari segala hal yang bisa membahayakan bagi diri mereka semuanya di dunia dan akhirat. Kami mohon maaf bila mana ada kesalahan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.